Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. Perhiasan terindah setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan. Temanilah kau sepanjang hidupku, bahagia suka duka kita jalani bersama. Bimbinglah anak-anak kita untuk generasi penerus keluarga. Hanya istri yang beriman bisa di dari surga keluarga kecil, semoga bahagia selalu.